Markus Bindu Siwa. Tole ni na Jesus. Ingat katang ku enda. Lid si pulung ijenda. Langa mate ope denga idah na kinrajan dibata reh alu kuasa. Anemuari kenca sindai. Jesus maba Petrus. Jakub ras Johannes. Kudatas sada deleng si meganjang. Ilebe-lebe ajar-ajarna. Salih rupa Jesus. Wisna bentar erkilat-kilat. Lalit skala pe idoni enda si ngasup nucisa seh bagai bentarna. Kenca bage idah azar-azar si telu kalak ndai Nabi Elia ras Musa, sangana ercakap-cakap ras Jesus. Nina Petrus man Jesus. Oh guru, senang kali jenda. Bahan kami saja ijenda telu sapu. Sada man bandu, sada man Musa, dan sada nari man Nabi Elia. Enda ikatakan Petrus, sebab biar ia teluna, lanai itah nakai siman katankan. Jenari reh embun, ileng gemina ia, lid pesora ibas embun enari, nina. Enda me anakku siku kelengi, begikanlah ia. Minter ipernehen azar-azar sklewetna, tapi lanai isepe idahna, seakatan Jesus ras ia teluna. Sangakala ndai nusur idatas deleng enari, iperintahkan Jesus azar-azarna nina. Ola katakan man isepe, kai si enggo idah du. Ope denga anak manusia si isuruh dibata keke iba si matenari. Kai si ikatakan Jesus ndai ibagikan azar-azar. Tapi nungkun ia sapi-sapi ia, nina. Kai kin ertina keke iba si matenari? Jenari isungkunna Jesus nina. Kai maka ikatakan guru-guru agama, maka Elia arus lebenreh. Rejabab Jesus nina. Tuhunge Nabi Elia leben reh guna nikapkan kerinana. Tapi kugakin si enggo tersurat karena anak manusia si isuruh dibata. Ma ia denggo ngenanamim bue kini seran janah igombang-gombangi kalak. Kukatakan man bandu, maka Nabi Elia enggo reh janah ibahan kalak man bana bagi ate-atena. Bagi enggo isuratkan karena ia. Sangat Jesus resa azar-azarna. Si telu kalak ndai mulih kendahi azar-azar si deban, idahna azar-azar iklewiti jelma sin terem. Piga-piga kalak guru-guru agama sangan ersoal ras azar-azar Kenca idah jelma sin terem Jesus, minter terdejep pusuhna janah kiam ia ngalo-ngalo Jesus. Isungkun Jesus azar-azarna nina, kai si ipersoal kendu ras kala enda, erjabab skala ibas jelma sin terem enari nina. Oh guru, anakku enda ku baba man bandu, sabab isluki setan ia, semaka lanai banci ia ngerana. Tep-tep kali adi ia isluki setan idampes-dampes kena bana ku tanah, rugup-ugup babahna, erderik ipena janah mekengpe dagingna. Nggo ku pindo penampat man ajar-ajar nu, gelah ipelausna setan tabila yang ngasu. Ngalui Jesus nina man kalak ndai, oh, kam kalak silar kini teken. Asakai nari dekah na aku raskam. Asakai nari dekah na aku tahan raskam. Baba anak eku jenda. Emaka iba bakalak ndai. Kenca idah setan Jesus. Minter ngir-gir anak Idampes-dampes kena bana ku tanah. Zanah rugup-ugup babahna. Isukun Jesus bapa anak nina. Asakai enggo dekah na iya bagenda. Erjabab apana. Kitik-kitik na nari, ngorusur ia menamate, sabab pegati setan maba ia ku api ras kubas lau. Maka mekuah minatendu ngenehen kami, sampati min kami adi ngasuk kau. Kai nindu, adi aku ngasuk? Nina Jesus ngelowi. Kai pebanci, adi kala erkini teken. Minter serko bapa anak ndai, nina. Te nge aku, tapi kini teken ku langa cukup. Sampati min aku ibas kini tekenku sikurang. Asum idah Jesus makarah terem najel masih pulung. Maka isergangina setan nina. Oh setan, sir bahan cakalak pasak ras peka. Daratlah ibas anak jana olah naib bengketi ia. Maka nderkuh setan idampes-dampes kena anak jenarin darat ia. Darat setan maka anak ndai enggo bali ras mait. Seh maka enterem pekalak ngata kenca, maka ia enggo mate. Tapi, ijemak Jesus anak ndai, ipekekena jenari minter ia tedis. kenca Yesus i rumah sanga ia ngenca ije rasa ajar-ajarna nungkun ajar-ajar manbana nina. Engkai makalah kami ngasuk pelau setane? Erjawab Yesus. Alu ertoto ras erpuasa ngenca maka terpelau setan bagi sindai. Emaka ita dingken Yesus rasa ajar-ajarna ingan e dana berkat ia kempak Galilea. La ate Yesus ita isepe ija ia ringan. Sebab ia sangana ngajari ajar-ajarna. Nina man ajar-ajarna. Anak manusia si isuruh dibata, indesken pagi kubas kuasa manusia, ibunuh manusia pe ia, tapi kenca teluari mulihi iang geluh. La irti ajar-ajar karena kata enda, tapi biar ia nungkun Yesus. Sehmut Yesus rasa ajar-ajarna ika pernaum. Kenca seh i rumah isungkun Yesus ajar-ajarna nina. Kai si i persoal kendu i tengah dalandai? Tapi ajar-ajar sinik saja, sabab i tengah dalandai, ersoal ia sapi-sapi ia karena isi simbelinna ibas ia. Emaka kundul Yesus i dilona ajar-ajarna si 10-2 kala. Nina man ajar-ajarna? Isi Athena jadi siarah lebe, arus maka ia arah pudi, janah ia pesi ngelai kerinana. Denari idilo Yesus kalak danak-danak dana ipetedisna ilebe-lebe ajar-ajar. Yang kipna anak e janah nina. Ise singaloken danak-danak si bagenda ibas gelarku, ia kap singaloken aku. Jana ise singaloken aku, labo aku saja si ia lokena, tapi ia lokena pesi nuruh aku. Nina Johannes men Yesus. Oh guru, lid idah kami sekala empelawa setan ibas gelarnu. Perbahan labo ia masuk terpukta. Emaka ilarang kami. Ngaloi Yesus. Ola ambati ia. Sabab labo lid sekala pe sirbahan tanda sengget ibas gelarku. Cenari terus iblis kena cakap si jahat karena aku. Sabab ise lang lawan kita, teman takap. Ingatlah, ise pe si mereken lau inemen man bandu. Erkiteken kam pengikut Kristus, tentu ia dat upah. Entah ise gia sirbahan camaka sekalak jelma, lanai erkini teken man bangku, ulin irakutken batu penggilingan ku kerahungna, jenari igedapken ia kubas lawit. Bagepe, adi tandu erbahan cakam merdosa, tek-tek lae. Sabab ulin kam geluh alusadatan asang kendua tandu, tapi ku neraka kam, ku api sila ernimpet-nimpet. Ije berenga singkarati ia, la ermate-mate, jana api la ernimpet-nimpet. Adina hendu erbahan cakam merdosa, keretlah Sabab ulin kam geluh alusada nahe, asang kendua nahendu, tapi kam ku naraka. Ije berenga singkarati ia, lar mate-mate, janah api lar nimpet-nimpet. Janah adi matandu erbahan cakam merdosa, pulitkenlah matandu Sabab ulin kam alusada mata, bengket kubas kini rajan di bata, asang kendua matandu, tapi kam iambekken ku naraka. Ije, berenga singkarati ia, la ermate-mate, janah api la ernimpet-nimpet. Sabab kerina manusia, isirai pagi alu api. Sira tuhum belin gunana, tapi adi sira lanai masin, alu kaikin ibandu maka banci masin mulihi. Lid min tetap sira ibas kam, janah tetaplah kam erdame sapih-sapih kam ibas geluhnduh.